بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siaran kami hormati. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembacaan mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan kita sampai pada hadis yang ke-113 dari awal kitab ini, atau hadis kedua di dalam bab Al-Hathu, anjuran untuk menambah amalan kebaikan di akhir umur. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kemarin sudah dibahas tentang ayat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, awalam nu'ammirkum ma yatadakkar fihi man tadakkar waja'akumun nadir, yang maknanya bukankah kami telah beri umur kalian sampai pada batas di mana seseorang ingat, yani di mana seseorang seharusnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah datang pada kalian peringatan-peringatan. Sudah kita baca walhamdulillah bahwa maknanya adalah ketika Allah berikan kepada kita umur, ada yang sudah mencapai 40 tahun, ada yang sudah mencapai 60 tahun, bukankah sepantasnya dia sadar dan dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga sudah kita baca hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab ini, yaitu hadis yang pertama dalam bab ini, ketika seseorang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah tidak lagi diberi udzur, maksudnya sudah tidak punya alasan lagi untuk tidak sadar, yaitu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'dallah ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. Kata Nabi SAW, Allah SWT sudah tidak menyisakan udzur buat orang yang sudah dipanjangkan umurnya sampai 60 tahun. Yani semestinya orang tersebut sadar dan ingat Allah, ingat hari akhir, ingat yaumul hisab, yang seharusnya dia lebih banyak fokus pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berikutnya adalah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang menceritakan tentang pengalaman beliau di masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, kana Umar radiyallahu ta'ala anhu yudkhiluni ma'a asyyaakhi Badrin, faka'anna ba'dahum wajada fi nafsih. Kata Abdullah ibn Abbas bahwasanya Umar khalifah Amirul Mukminin memasukkan aku bersama orang-orang tua pengikut perang Badr di majlis Umar ibn Khattab. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsih, sepertinya pada sebagian mereka ada sesuatu. Kenapa kok anak kecil ini, anak muda ini dimasukkan ke sini? Faqala, maka mereka berkata, lima yudkhilu hadha ma'ana walana abna'un mithluh. Kata sebagian mereka, mengapa engkau memasukkan anak ini di majlis kita? Kami pun sungguhnya memiliki anak-anak yang seumur ini. Faqala Umar, maka Umar menjawab, innahu min haitsu 'alimtum. Yang demikian karena alasan yang kalian sudah tahu. Ikhwan fillah na'azakumullah, apa itu alasan yang mereka sudah tahu? Masyhur, terkenal. Abdullah bin Abbas didoakan oleh Rasulullah SAW dengan doa khusus. Yaitu Rasulullah SAW mendoakannya, Allahumma alimhu ta'wil, Allahumma faqihu fid-din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajari dia tafsir. Doa Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga beliau dikenal sebagai wi'a'ul ilm, mangkok ilmu, atau dikenal juga dengan istilah atau dengan julukan turjumanul Quran, penterjemah Al-Quran, penafsir Al-Quran radhiyallahu ta'ala anhuma. Fada'ani data yaumin fa'adkhalani ma'ahum. Maka pada suatu hari, sebagaimana biasanya Amirul Mukminin ketika bermajlis, bermusyawarah, maka dia kumpulkan orang-orang yang tentunya yang ditokohkan sepuh-sepuh dari para sahabat, kibarus sahabah, di majlisnya. Dan tidak lupa memanggil Abdullah ibn Umar di majlisnya. Fama ra'aitu annahu da'ani yawma'idhin illa liyuriyahum. Dan saat itu aku tidak tahu kalau ternyata Umar bin Khattab memanggil aku di majlisnya untuk menguji, yakni untuk memberitahu kepada mereka, para sahabat kibar, tentang siapakah Abdullah bin Abbas ini. Qala ma taquluna fi qawlillahi ta'ala idza ja'a nasrullahi wal fath. Maka mulailah Amirul Mukminin Umar bin Khattab bertanya pada mereka, orang-orang tua tadi, para sahabat kibar tadi, di sana ada Abdullah bin Abbas. Amirul Mukminin bertanya, bagaimana pendapat kalian? Apa yang kalian pahami tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja"? Bagaimana pendapat kalian tentang ayat ini? Apa yang kalian pahami tentang ayat ini? Jika datang kemenangan dari Allah dan pembukaan kota Mekah, manusia masuk dalam agama Allah berbondong-bondong sampai akhir surat. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka menjawab, umirna an nahmadallahu wa nastaghfiruh idza nasarna wa fataha alaina. Kata sebagian mereka, itu maknanya kalau kita mendapatkan kemenangan, kita disuruh beristighfar, disuruh bertaubat. Karena diakhiri dengan kalimat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kalau kita menang, kalau kita sudah mendapatkan pertolongan, maka bertaubatlah kepada Allah dan beristighfar. Sebagian lain menjawab dengan jawaban-jawaban lain, wasakata ba'dhum, dan sebagian lain diam. Falam yaqul syai'a, tidak menjawab apa-apa. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepadaku, kata Abdullah bin Abbas. Bertanya kepadaku, kata Abdullah bin Abbas, akadzalika taqulu ya ibn Abbas? Apakah seperti itu yang kamu katakan wahai ibn Abbas? Ini apakah engkau sependapat dengan mereka? Kata Abdullah bin Abbas, tidak. Tapi fama taqul? Kalau begitu apa yang kau katakan? Kata ibn Abbas, aku katakan, huwa ajalu Rasulullah SAW. Aku berpendapat bahwa ini adalah berita tentang kematian Rasulullah SAW. Berita tentang ajal beliau. A'lamahu lahu qala idza ja'a nasrullahi wal fath. Ajal Rasulullah SAW yang akan datang, Allah beritahu dengan kalimat, bukankah sudah datang pertolongan Allah? Bukankah sudah datang kemenangan? Bukankah manusia sudah berbondong-bondong masuk Islam? Artinya engkau sebentar lagi akan wafat. Wadhalika alamatu ajalik. Maka berita-berita itu adalah tanda-tanda akan datangnya ajalmu. Kota Mekah sudah dibuka, pertolongan telah datang, kaum muslimin telah masuk Islam, atau manusia telah berbondong-bondong masuk Islam. Maka kalau engkau sudah akan datang ajalmu, atau sebentar lagi akan datang waktu wafatmu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan beristighfarlah. Innahu kana tawwaba, karena sungguhnya Allah Maha menerima taubat. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, padahal saat itu beliau paling muda, Ibn Abbas paling mudanya, tetapi ternyata pendapatnya sangat jeli. bahwa ayat tersebut adalah berita tentang kematian Rasulullah SAW. Dan kemudian dikatakan, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu. Artinya orang yang sudah dekat ajalnya, orang yang sudah bertambah umurnya, orang yang sudah diberi umur 60 tahun sebagaimana hadis yang lalu, maka semestinya sudah harus dia bertasbih kepada Allah, lebih banyak memuji, beristighfar, memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepadanya, beristighfar, bertaubat. Innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Kata Umar bin Khattab yang saat itu sebagai khalifah, ma a'lamu minha illa ma taqul. Kata Umar bin Khattab, sungguh aku pun melihat seperti apa yang kau lihat. Artinya aku berpendapat seperti yang kau katakan, wahai Ibn Abbas. Umar pun sudah di dalam hatinya memahami bahwa ini adalah berita ajal Rasulullah SAW. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu yang sudah kita singgung kemarin, ketika turun ayat ini, sebagian mereka gembira dengan datangnya pertolongan Allah dan kemenangan dan dibukanya kota Mekah. Dikira itu kabar gembira. Kecuali Abu Bakar Siddiq yang menangis. Mereka bertanya, kenapa engkau menangis, wahai Abu Bakrin? Kata Abu Bakar, kalau sudah datang kemenangan, kalau sudah dibuka kota Mekah, kalau sudah masuk manusia berbondong-bondong ke dalam Islam, maka apalagi tugas Rasulullah SAW. Maka ini berita akan wafatnya Rasulullah SAW. Maka mereka pun ikut menangis bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwan ibn na'azakullah, demikianlah keadaan mereka para sahabat, khususnya Abu Bakar wa Umar dan juga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, bahwa mereka melihat ayat yang sering kita hafal ini, atau ayat yang hampir semua kita hafal, bahkan seluruh kita hafal walhamdulillah, termasuk anak-anak kita juga hafal, ternyata itu adalah berita akan wafatnya Rasulullah SAW. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jika kemenangan atau pertolongan Allah telah datang, jika Mekah telah dibuka, jika manusia sudah masuk ke dalam Islam bergelombang-gelombang, bersuku-suku, gelombang demi gelombang, suku demi suku, fasabbih, maka itu berarti dekatlah ajalmu. Bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan beristighfarlah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Ikhwan ibn a'azakullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti tepat sekali Imam Nawawi rahimahullah meletakkan kisah tentang Ibn Abbas ini dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath. Tepat sekali kalau diletakkan dalam bab ini. Karena ini mendukung apa yang dibahas kemarin. Ketika Rasulullah SAW menyatakan a'dharallah, Allah sudah memberikan semua uzur. Jadi sudah tidak tersisa lagi uzur bagi mereka yang sudah berumur 60 tahun tetapi mereka tidak mau bertaubat, segera beristighfar. Maka maknanya, hendaklah mereka-mereka yang sudah bertambah umurnya bertambah dekat kepada Allah, bertambah baik amal salehnya, bertambah banyak beristighfar, bertambah banyak minta ampun, bertambah banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk menggapai husnul khatimah. Allah taala husnul khatimah, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala akhir yang baik, karena al-a'malu bil khawatim, amalan itu akan tergantung pada akhirnya. Walaupun amalannya selama hidupnya baik, tetapi kalau di akhirnya jelek berarti su'ul khatimah. Demikian pula sebaliknya, kalau orang itu amalannya jelek tapi di akhirnya dia bertaubat, mudah-mudahan dia mendapatkan husnul khatimah. Fadlallahu ta'ala ayyuwaffiqana ila ma yarda. Semoga Allah berikan taufik kepada kita pada apa yang Allah ridai. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.